yang selanjutnya adalah tuh. Mana? Enggak lah, bisa ya dia. Ayat ke enam itu. Untuk. Iya. Fajrul baru Abi baru saya. Jadi kan saya Fajrul Abi, Hanafi Fajrul Abi. Hanafi lagi yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana wa yahdiyana ila siratil mustaqim wa huwa waliyus salihin wal mu'minin wa huwa Allahu nasta'inu bihi fi kulli umurin. Baiklah para pendengar yang berbahagia di Radio Republik Indonesia di mana saja berada, kali ini dan pada kesempatan ini saya akan membawakan surat An-Nisa ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَكِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Yang artinya, dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya, dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu atau orang yang sanggup, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim tersebut. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut yang patut ataupun yang pantas. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka, dan cukuplah Allah sebagai pengawas atas persaksian tersebut. Ayat ini sungguh sangat menarik, yaitu Allah menjelaskan ketika Allah berfirman wa batalul yatama, di sini adalah sebetulnya ada kandungan makna pendidikan di sini. Artinya bagi pengasuh ataupun bagi yang memelihara anak-anak yatim ini demi kelangsungan hidupnya, ujilah mereka. Maksudnya bukan di sini ujilah kita menguji mereka seperti ujian di dalam kelas, tidak. Tapi ujilah, kita ingin melihat, kata Allah, sampai di mana kedewasaan mereka. Ketika banyaknya ujian itu sebetulnya untuk mengetahui. Jadi banyaknya percobaan-percobaan yang dilakukan oleh pengawas ataupun memelihara anak yatim ini, maka setelah melihat itu semua pantas untuk ia lakukan lebih lanjut lagi, dalam arti kata untuk berkeluarga atau untuk kawin, maka itu suatu hal yang sangat mulia bagi orang-orang yang memelihara anak yatim tersebut. Itulah yang disabdakan Rasulullah selalu dengan hadisnya ana wa kafilul yatam kahataini. Jadi tingkat derajatnya itu yang betul-betul Allah berikan di surga dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu, maka tidak segan-segan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya di kemudian hari kelak. Itu semestinya yang kita harus tanamkan di dalam jiwa kita, sehingga dimanapun kita berada, dimanapun kita memelihara anak yatim itu, bukan kita lihat dari jerih payah ataupun upah dari apa yang kita kita sudah laksanakan, tapi ambillah suatu dari sabda Rasulullah ini supaya menguatkan diri kita. Karena untuk menguji anak yatim itu termasuk juga adalah akan mendewasakan mereka sehingga mereka itu cerdas. Cerdas dalam arti kata dapat ataupun pandai, bahkan bukan dapat saja ataupun mampu, tapi pandai memelihara hartanya. Itulah yang ditekankan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di fa in anastu min hurusda fatfa'u ilaihim amwalahum, berikan kepada mereka, jangan ditangguhkan lagi masalah harta anak yatim ini. Kalau mereka sudah betul-betul baligh, dengan tanda kutip bahwasanya mereka itu pandai dan mampu melakukan pengembangan dari hartanya itu. Tapi kalau hanya saja kita lihat menghabiskan saja, itu belum namanya dikatakan mampu. Karena kalau namanya menghabiskan harta itu, jangankan anak yatim, siapapun bisa menghabiskan harta itu. Itulah tugas yang sangat mulia kepada orang-orang yang memelihara, ataupun dibahasakan sebenarnya al-wasi. Wala ta'kuluha israfan wabidar. Ini juga teguran kepada orang-orang yang memelihara anak yatim. Jangan kamu makan hartanya itu berlebih-lebihan. Cukup secukupnya. Wabidaran ini juga jangan engkau belanjakan hartanya tergesa-gesa. Belum besar anak yatim tadi, ayak baru belum sampai besar, dibelikanlah ini macam-macam perabotan yang mana seorang anak yatim itu belum terpikirkan olehnya bagaimana dia akan mengelola benda-benda tersebut. Sedangkan hal yang dibelanjakan itu belum sesuai dengan kebiasaan dia, atau belum sampai nalar dia untuk mengelola ataupun memelihara hal tersebut. Makanya disitulah Allah mengatakan selanjutnya, berfirman selanjutnya, barang siapa yang ghani, yang mampu dalam, maksudnya orang yang memelihara ini mampu dari segi ekonominya, falyastafif, bertahanlah. Ini istafif ini kan Allah meminta kepada, itu kan suatu hal yang mulia. Artinya kamu tahanlah dulu, jangan engkau makan harta anak yatim itu. Wah, ketika Allah mengatakan seperti itu ganjarannya sungguh bagus sekali nanti ketika di akhirat. Karena ini merupakan perintah Allah, wahyu Allah, kalamullah. Tapi walaupun begitu, Allah juga memberikan solusi bagi siapa yang fakir atau tidak mampu dalam tanda kutip yang memelihara anak yatim ini, fal ya'kul bil ma'ruf. Bil ma'ruf ini yang patut, yang sesuai. Artinya baik di saya, baik juga di harta anak yatim tersebut. Jangan dibaik sama orang yang memelihara yang saya, tapi tidak baik itu yang tidak dimaksudkan dalam ayat ini. Itulah. Jadi selanjutnya ketika Allah berfirman fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, ketika ada transaksi kita ingin menyerahkan harta sebagian anak yatim itu, seharusnya kata Allah fa ashhidu, adakanlah transaksi. Jangan-jangan nanti di kemudian hari ini duitku habis kemana saja. Nah, itulah gunanya transaksi itu, sehingga tidak menimbulkan fitnah di kemudian hari. Sudah capek-capek memelihara anak yatim, di akhir dia sudah dewasa, menjadikan fitnah di belakang hari. Nah, itulah pentingnya saksi ataupun bukti dari pengeluaran itu, apa yang dikeluarkan itu. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Ardiansa ataupun Ustadz Hanafi, kami persilahkan. Iya, terima kasih Ustadz Sabriar atas penyampaian yang menarik. Dalam ayat yang sedang kita kaji pada kesempatan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan berulang-ulang di dalam beberapa ayat tentang pengelolaan harta anak yatim ini haruslah betul-betul dilakukan dengan teliti, dengan cermat, dan dengan efisien. Ya. Saya melihat begini, bahwa anak yatim dan wanita ini kan kata Syekh Mutawalli Sya'rawi ini adalah golongan-golongan yang lemah. Betul. Begitu. Artinya mereka sendiri pun sulit untuk memantaunya. Jadi tidak terlepas juga mungkin, kalau menurut hemat saya, ini berkaitan dengan hak-hak atau uang-uang rakyat. Ah, ya. Begitu. Maksudnya begini, uang rakyat itu kan tidak ada yang memantau, dalam pengertian tidak ada yang memilikinya secara pasti. Betul. Begitu. Jadi dalam pengelolaannya juga ini diperlukan amanah, sebagaimana amanahnya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini terhadap orang-orang yang memelihara anak yatim. Betul. Jadi artinya bahwa sebagaimana lemahnya anak yatim dalam pengelolaan harta-harta mereka, begitu juga lah lemahnya kita, ya, rakyat, dalam pengelolaan uang kita sendiri. Oleh karena itu diserahkan kepada pemerintah, kepada anggota dewan untuk mengelola harta itu, sehingga, ya, harta itu hendaklah dikelola dengan seamanah mungkin, dengan, ya, seefisien mungkin, dan tidak dipergunakan atau dibelanjakan kecuali untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala juga di sini menggunakan kata-kata fa'ashhidu alaihim. Ini juga merupakan, kalau kita lihat pada kajian Al-Qur'an, selalu ini dalam kaitan transaksi. Begitu kan? Dalam jual beli. Jadi artinya apa? Bahwa dalam hal ini perlu ada audit, perlu ada pengawasan, begitu. Dalam permasalahan ini harus ada transparansi. Kan begitu, kalau dalam jual beli itu kan harus ada transparansi, artinya kejelasan yang barang yang akan dibeli dan berapa harganya. Begitu juga harus ada audit, apakah betul barang itu sudah dibeli atau bagaimana. Nah, begitu juga ada terhadap harta-harta anak-anak yatim ini, harus dilakukan hal yang sama, dan sama juga lah halnya dengan harta atau uang rakyat, kan begitu, harus dilakukan hal yang sama. Artinya apa? Bahwa sekali lagi amanah itu adalah pelajaran yang sangat mendalam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam pengelolaan harta anak yatim dan kalangan-kalangan yang tidak mampu dalam mengolah harta mereka itu sendiri. Saya rasa itu mungkin tambahan. Iya. Gimana Ustaz Hanafi? Pengertian dari ayat ini, wala ta'kul israfan wa bidaran ayyakbaru. Kadang-kadang orang ingin melihat bahwasanya yang memelihara anak yatim ini sudah sukses dengan membelikan perabot, dengan membelikan mobil, tapi anak itu belum dewasa, bahkan untuk memakai yang dibeli itu pun tidak mampu. Kadang-kadang orang dia kan sendiri yang make, kan? Dia sendiri yang make. Nah, jadi kalau menurut saya, inilah kecerdasan yang dimaksud dengan Ustadz Ardi tadi, bahwasanya si pemelihara anak yatim, baik itu langsung sebagai paman ataupun dari panti asuhan sosial, ini harus betul-betul melihat kemaslahatan untuk anak yatim itu. Saya memperhatikan kecenderungan kita sekarang hanya sebatas makan. Padahal anak yatim itu perlu diberi berbagai persiapan mental, persiapan keilmuan. Kalau sekarang saya melihat panti asuhan itu sudah mewah, sudah tidak lagi dikatakan pembuangan dalam artian makannya pun payah. Sudah banyak. Sudah muncul kesadaran masyarakat, terutama masyarakat yang mampu, untuk tetap menyisihkan pendapatan mereka kepada anak yatim. Saya melihat kecenderungan lebih lagi, terutama pada masyarakat kalangan Tionghoa, Cina sendiri. Yeah. Itu di Panti Asuhan Al-Ausliyah Jalan Ismailiyah itu, di mana saya mengajar di situ. Saya mendengar kalau sudah mulai masuk bulan Ramadan sampai sampai hari raya, itu kain, kalau bakal baju mungkin, atau katakanlah Indomie, itu berpak-pak. Kadang-kadang mereka tidak mampu dan tidak bisa memakainya karena memang kebanyakan, sudah berlebih-lebihan. Datangnya satu mobil kadang-kadang, satu pickup, luar biasa. Nah, maka saya melihat di sini, bagi si penanggung jawab dari panti asuhan ini, hendaklah cerdas. Seandainya anak yatim ini diberi pendidikan komputer misalnya, dibelikan itu kepada komputer dan dilatih, life skill sifatnya, sehingga ketika dia besar, ketika dia dewasa, ya kalau saya tidak salah, berikan dia jaminan kehidupan. Begitu dia keluar dari panti asuhan, sudah ada 5 juta untuk dia. Tidak salah itu semua. Sebagai modal hidup dia. Nah, karena saya lihat sebagian panti asuhan memandang ya sebatas makan saja. Dan bahkan yang naifnya lagi, ya tidak kita menyalahkan anak yatimnya, tetapi cara pengelolaannya, ya seolah-olah mereka kalau udah keluar atau menerima undangan itu perbaikan gizi, sementara di dalam juga sudah mapan, sudah nggak kurang. Nah, jadi inilah yang kita perlu stressingkan di sini. Ya, jadi memang kadang-kadang pengelolaan terhadap panti asuhan atau lembaga, katakanlah yang sejenis, begitu. Ini memang saya melihat, saya sependapat dengan apa yang dikatakan Ustaz Hanafi itu hanya untuk survive hidup. Selalu iya. dipahamkan seperti itu. Yang penting dia makan dia di situ, makan, dia bisa tidak kehujanan begitu ya, tidak ya bisa menyambung nyawa, tidak kehujanan. Hanya sebatas itu saja. Sebatas itu, tetapi bagaimana ke depan? Nah, di sini saya sangat takut Ustaz Hanafi ketika nilai-nilai agama itu tidak begitu ditanamkan di dalam diri mereka, kemudian ada unsur-unsur dari luar yang sengaja memprovokasi akidah mereka dan merusak akidah mereka dalam artian merongrong kekuatan akidah mereka, ini sangat mudah tercemari. Sehingga bisa saja mereka berubah agama, berubah akidah, dan itu sangat fatal terhadap masa depan keberagamaan dia sendiri begitu. Dan tentu kalau sudah itu yang terjadi, walayadzubillah, ini tanggung jawab siapa lagi kan begitu? Iya kan? Artinya sudah menjadi suatu kerusakan-kerusakan yang berlipat-lipat dan terus bertambah. Makanya jika kita kembali ke dalam ayat yang kita bahas ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata israfa wa bidara. Artinya memang harus penuh dengan rasa tanggung jawab begitu. Jangan berlebih-lebihan, jangan pula sesuatu yang tidak dipergunakan oleh dia, tak begitu. Penting. Ya, tidak penting. Tak penting, tapi ya, dibelanjakan. Dibelanjakan. Kadang-kadang ini mungkin yang perlu kita sampaikan dalam hal ini, bagaimanalah para lembaga panti asuhan itu tadi dan begitu juga pemerintah dan masyarakat bersinergi dapat memberikan fasilitas yang terbaik kepada anak-anak yatim ini sehingga mereka bisa menata kehidupan mereka ke depan dengan suatu keahlian. Saya sudah melihat ancaman sangat besar. Iya. Bagi mereka yang diamanahkan untuk menjadi pemelihara anak yatim baik di sebuah tempat atau di panti asuhan yang tertentu, bila mereka menyelewengkan harta yang seharusnya diberikan kepada anak yatim, itu sangat besar hukumannya. Iya. Bukan di akhirat saja, di dunia sudah kena. Sangat sangat berbahaya lah saya pikir. Kenapa? Makanya saya lebih cenderung kepada siapa saja yang memelihara atau yang bertanggung jawab terhadap anak yatim, lebih bagus dia bekerja dengan gaji saja, tapi profesional. Artinya apa? Kalau dia mau mengatakan gaji saya di atas standar sedikit, nggak apa-apa. Tapi jangan sesekali dia mencoba-coba mengutak-atik. Ini uang masuk untuk anak yatim, masukkan kantongnya. Itu apa itu? Walaupun satu rupiah itu bahaya. Iya betul. Iya. Bahaya sekali. Satu rupiah kalau yang jumlahnya ratusan juta? Ya, maksud saya begini. Kan begitu. 1%. 1%. Sama dengan dia memakan api neraka dalam perutnya. Iya. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Zulman itu kan lawan daripada adlan. Dan di antara bentuk keadilan ada profesionalitas. Buatlah penggajian untuk dia pada posisi yang bagus. Katakanlah dia harus biaya hidupnya, anaknya sekolah, bagaimana waktunya habis di situ, tak apa-apa. Gajilah kata 3 juta, 4 juta, tak apa-apa. Tapi betul-betul dia profesional. Betul. Selain daripada itu, kan dia tidak boleh ngambil. Iya, Ustaz Hanafi. Memang solusinya dalam ayat ini, Allah berfirman, wa batalul yatama, uji mereka. Bukan kita memberikan makan kenyang mereka, udah gitu hak sebatas itu saja. Tapi di sini bagaimana mereka mampu dengan ketika mereka itu dewasa untuk mengelola semuanya. Maka perlu sekali itu yang seperti Ustaz Ardiansa bilangkan, Ustaz Hanafi Ismet mengatakan, berikanlah pendidikan itu. Itulah artinya wa batalul yatama, mudah skill, ya. Life skill namanya. Jadi mana enggak mungkin orang yang tidak mau menolong, Ustaz. Iya. Kami membutuhkan anak yatim ini life skill komputerisasi ini. Dikasih semuanya itu insyaallah akan bisa itu. Sangat mudah sekali orang menolong dengan hal itu. Dengan mengirim bantuan. Bapak, kami mohon dengan bantuan itu lebih bagus diwujudkan dalam bentuk komputer dan lain sebagainya. Betul. Ini kan sebagai untuk karena Islam itu adalah berpikir untuk ke depan supaya lebih dapat menjaga ketentraman hidup antara satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dalam kajian ini dapat lebih menyejukkan hati kita untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kami dari tim Syafir Al-Azhar, saya Ustaz Fazrul Haq bersama saya Ustaz Ardiansah dengan Ustaz Hanafi Ismet mengucapkan Ribuan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya keselnya gitu, gajinya cuma 1 juta.